Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat id yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari-hari ini, kita tengah melewati waktu-waktu istimewa, momen-momen luar biasa yang Allah anugerahkan untuk kita. Bulan ini, bulan Dzulhijjah, terdapat padanya waktu-waktu yang penuh keistimewaan, penuh keutamaan dan limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara-perkara istimewa dan utama pada bulan Dzulhijjah ini, yang pertama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling utama di dalam satu tahunnya. Hari-hari yang paling dicintai oleh Allah, penuh limpahan rahmat. Barang siapa yang beramal dengan amalan kebaikan pada hari-hari tersebut, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya lebih dari amalan-amalan kebaikan pada selain hari-hari tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Faqalu ya Rasulullah, "Wal jihadu fi sabilillah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Tidak ada suatu hari pun yang amalan saleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali seorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan suatu apapun dari hal tersebut." Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bulan ini semakin terasa keutamaan dan keistimewaannya, karena pada bulan inilah kaum muslimin melaksanakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Ribuan bahkan jutaan umat Islam dari segenap penjuru dunia dengan segala macam ras, suku bangsa, kebudayaan yang berbeda-beda, semuanya berkumpul di Baitullah Al-Haram memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah yang sangat mulia ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wa adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'anik." Dan berserulah pada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajmain. Demikian juga di antara keistimewaan yang ada pada bulan Dzulhijjah adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu pada hari ini merupakan hari Id, hari rayanya kaum muslimin selain hari Idul Fitr. Kaum muslimin berbondong-bondong menuju ke musala-musala mereka untuk menunaikan salat Id. Kemudian setelah salat Id terdapat satu syariat yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain, yaitu syariat berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah engkau. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin." Sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb dari semesta alam. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang syariat kurban, maka tidak akan lepas dari suatu kisah, kisah yang luar biasa, kisah yang sangat agung, kisah yang padanya terdapat ibrah, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi setiap muslim. Kisah Abul Anbiya, bapaknya para nabi yaitu Ibrahim, dan putra beliau Nabi Ismail, Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika itu beliau tengah menanti-nantikan kehadiran seorang putra. Sekian lama beliau belum mendapatkan, belum dianugerahkan seorang anak pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Ismail untuk Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fabasharnahu bighulamin halim." Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang bersifat halim. Sifat halim mencakup sifat-sifat yang mulia, seperti halnya sifat sabar, akhlak yang baik, lapang dada dan pemaaf. Siapakah kiranya dari kalangan orang tua, di saat dia menanti-nantikan kehadiran buah hatinya, kemudian dia dianugerahi dengan kehadiran seorang putra yang bersifat mulia. Terlebih, di saat putra tersebut sudah menginjak usia yang sudah bisa memberikan kemanfaatan bagi orang tuanya. Begitulah yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam. Beliau sangat mencintai putra beliau Ismail. Akan tetapi, Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Suatu kedudukan yang sangat tinggi. Bagi seorang hamba tidak ada lagi kedudukan yang lebih tinggi daripada Khalilullah, kekasihnya Allah. Suatu kedudukan yang sama sekali tidak menerima bentuk syarikat di dalam kecintaan, di mana seluruh bagian hati terikat kepada yang dicintainya. Maka ketika secuil dari bagian hati Ibrahim terikat dengan kecintaan kepada anaknya Ismail, maka Allah hendak menguji kasihnya tersebut. Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Siapakah kiranya dari kita, seandainya kita yang memikul ujian ini, seandainya Allah hendak menguji kita dengan ujian yang seperti ini, perintah untuk menyembelih anak kita sendiri yang begitu kita cintai dan dengan tangan kita sendiri, seandainya kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dengan tegas dan mantap beliau menerima ujian tersebut. Bahkan beliau sampaikan kepada Ismail apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fandur madza tara. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa yang menjadi pendapatmu." Dan mimpinya para anbiya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah Perhatikanlah dengan seksama, simaklah dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi jawaban Ismail. Ternyata ketegaran dan ketegaran itu bukan hanya milik Ibrahim saja, akan tetapi sang anak yang sedang tumbuh dewasa, ternyata didikannya adalah didikan takwa, ditempa dengan tempaan keimanan yang sempurna. Dengan tegas dan mantap pula, Ismail menjawab, Qala ya abatif alma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ia menjawab, Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya'allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Keimanan yang luar biasa ditunjukkan oleh Ismail, ketaatan kepada Rabbnya dan juga baktinya kepada orang tuanya. Tak sedikit pun keluar bentuk penolakan dari lisannya. Tak sedikit pun bentuk keraguan terpancar dari jawabannya. Falamma aslama, tatkala keduanya telah berserah diri, yaitu keduanya pasrahkan ketentuan Allah, tunduk terhadap perintah Allah, di mana Ibrahim sudah membaringkan Ismail di atas wajahnya dan sudah bersiap untuk menyembelihnya. Begitu juga Ismail pasrah dan bersabar dengan apa yang akan terjadi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan bakti pada orang tuanya. Maka ketika itu luluslah Ibrahim dari ujian yang maha berat tersebut. Ternyata beliau lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah, mengalahkan dorongan hawa nafsunya, bertekad untuk melaksanakan perintah Allah. Maka ketika itu Allah gantikan Ismail dengan hewan sesembelihan yang besar. Wafadainahu bidzabhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kisah Ibrahim dan Ismail ini adalah kisah yang agung. Padanya begitu banyak pelajaran yang dapat kita petik. Di antara pelajaran-pelajaran tersebut adalah kepasrahan total yang ditunjukkan oleh Ibrahim dan anaknya Ismail kepada Allah Ta'ala dan hanya kepada Allah. Ketundukan yang sempurna untuk taat terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Keimanan yang sempurna dari seorang hamba yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah. Karena itu, di akhir kisah Allah memuji Ibrahim. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami membalas, memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Benar bahwasanya kita semua adalah hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Tidak ada satupun dari kita yang keluar dan dari kehendak dan kekuasaan Allah. Akan tetapi, sudahkah kita menjadi seorang hamba yang Allah, seorang hamba Allah yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, menjadi seorang hamba yang betul-betul pasrah dan tunduk akan perintah Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dicontohkan oleh Ibrahim dan juga anaknya Ismail alaihi wassalam dari bentuk kepasrahan dan ketundukan total kepada Allah Ta'ala adalah merupakan realisasian dari keislaman mereka. Karena hakikat Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Hakikat Islam adalah seorang itu memasrahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya, kepada Allah dengan menaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Yaitu, seorang itu tunduk dan pasrah hanya kepada Allah semata, tidak kepada selain Allah. Seorang Muslim, dia dinamakan sebagai Muslim, dikarenakan ketundukan dirinya untuk taat kepada Rabbnya. Karena pada kata Islam, terkandung di situ makna kepasrahan, yaitu dia merendahkan dirinya hanya kepada Allah, tunduk kepadanya, dan hanya beribadah padanya. seorang yang dia itu berserah diri dan pasrah kepada Allah, akan tetapi dia juga berserah diri dan pasrah kepada yang lainnya, maka ini adalah perbuatan syirik dan pelakunya adalah musyrik. Adapun mereka yang tidak mau tunduk dan pasrah pada Allah, maka mereka inilah orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walikulli ummatin ja'alna mansaka yadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah Allah rezekikan pada mereka. Maka ilahmu adalah ilah yang esa. Karena itu berserah dirilah kamu hanya kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh pada Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas, dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, yaitu secara totalitas, dia mengimani seluruh syariat agama ini dan tidak meninggalkannya sedikit pun, sehingga dia tidak menjadi dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga ketika syariat ini sesuai dengan hawa nafsunya dia ikuti, akan tetapi ketika syariat ini bertentangan dengan hawa nafsunya, maka syariat ini dia tinggalkan. Justru yang menjadi kewajiban adalah hawa nafsu itu tunduk kepada syariat ini dan dia melakukan apa yang dia mampu dari syariat ini. Adapun perkara-perkara yang belum seorang itu mampu untuk melakukannya, maka selalu dia niatkan, selalu dia bertekad untuk bisa melakukannya satu saat nanti ketika dia sudah mampu. Itulah Islam. Ketundukan dan kepasrahan total hanya pada Allah dengan mentauhidkan Allah. Tunduk dan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan dia berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan pelakunya. Dan sebagai teladan dan contoh kita pada perkara ini adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyertai dan membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Dan Rasul telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, begitu juga kaum mukminin yang bersama Rasul, semuanya beriman pada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Kami tidak membedakan satu pun dari kalangan Rasul. Wa qalu, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka, ya Allah, hanya ampunan kami, ampunilah kami, ya Rabb kami. Daripada engkau lah tempat kami kembali. Allah mengkhabarkan dalam ayat ini bagaimana keimanan Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin yang bersama beliau, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, serta ketundukan mereka terhadap perintah Rabb mereka. Mereka mengatakan, sami'na wa ata'na, kami dengarkan perintahmu dan laranganmu dan kami taati dengan mengerjakan apa yang engkau perintahkan dan menjauhi apa yang engkau larang. Kaum muslimin, terkadang perintah atau larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang seolah-olah bertentangan dengan keterbatasan akal kita untuk memahaminya, atau terdapat perkara-perkara yang belum mampu untuk kita pahami hikmahnya. Maka ketika itu tidak ada jalan yang lain bagi kita kecuali ketundukan dan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Apa yang menjadi ketentuan Allah pastilah terkandung padanya hikmah yang luar biasa. Apakah kita memahami hikmah tersebut atau belum sampai ilmu kita untuk bisa memahaminya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Telah diwajibkan atas kalian untuk berperang, untuk berjihad di jalan Allah, dan ini adalah suatu yang tidak kalian sukai. Wa 'asa an takrahu syai'an, dan bisa jadi kalian membenci, tidak menyukai sesuatu, sementara sesuatu tersebut adalah kebaikan buat kalian. Begitu juga bisa jadi kalian menyukai sesuatu, akan tetapi sesuatu tersebut merupakan kejelekan buat kalian. Allah yang mengetahui, sementara kalian tidak mengetahuinya. Begitu juga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu peristiwa yang pada saat ini saja para ilmuwan yang paling terkemuka di muka bumi ini belum sanggup untuk melakukannya. Akan tapi dengan izin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya ketika itu, dan lihatlah bagaimana keimanan yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dengan tegas dan mantap beliau membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Maka ini ketika keimanan itu sudah mantap di hati, ketika keimanan itu sudah terpatri di dalam hati, maka konsekuensinya dia akan membenarkan apapun yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah ada suatu perkara yang merupakan penghalang terbesar bagi seorang itu untuk tunduk dan pasrah kepada Allah. Penghalang itu adalah kesombongan. Kesombongan dan keangkuhan pada diri seorang akan menghalangi dia untuk menerima kebenaran, sekaligus ini menyebabkan dia untuk meremehkan orang lain. Ingatlah akan kisah Iblis laknatullah alaih. Dia tahu keperkasaan dan kekuasaan Allah. Dia paham akan kemahaagungan Allah. Akan tetapi kesombongan dan kecongkakan yang ada pada dirinya menjadikan dia enggan dan berpaling dari perintah Allah, menghalangi dia untuk tunduk dan taat pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat, "Usjudu li Adam," sujudlah kalian kepada Adam, maka para malaikat pun bersujud kecuali Iblis, dan dia enggan dan sombong, dan dia termasuk dari orang-orang yang kafir. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, "Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Astakbarta am kunta minal 'aliin?" "Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." "Qala fakhruj minha fa innaka rajim." "Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin." "Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun." "Qala fa innaka minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum." "Qala fa bi 'izzatik la ugwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhrasin." Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau sombong ataukah engkau merasa tinggi?" Maka Iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah." Maka Allah berkata, "Fakhruj, keluarlah engkau dari surga. Sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang terkutuk. Dan atas engkau laknatku sampai hari kiamat." Maka Iblis berkata, "Wahai Rabbku, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan." Maka Iblis berkata, Demi kemuliaan-Mu wahai Allah, la'uyannahum ajmain. Sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas. Akibat kesombongannya yang menghalanginya untuk tunduk akan perintah pada Allah, maka iblis dikeluarkan dari surganya Allah. Dan kelak di hari kiamat, dia akan merasakan azab Allah yang maha pedih. Begitu juga kesombongan pula lah yang menghalangi umat-umat terdahulu untuk tunduk dan beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus pada mereka. Bahkan lebih dari itu, kesombongan pula yang menyebabkan Bani Israel membunuh nabi-nabi yang diutus pada mereka, sebagaimana yang disebutkan Allah Ta'ala tentang mereka. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang pada kalian seorang rasul dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, maka kalian angkuh, kalian sombong, fa fariqan kadzdzabtum, sebagian dari nabi tersebut kalian dustai dan sebagian dari mereka kalian bunuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Sungguh pada kisah-kisah terdahulu terdapat begitu banyak pelajaran yang bisa dipetik, pelajaran dari mereka yang berbuat baik ataupun sebaliknya dari mereka yang berbuat kejelekan. Barang siapa yang melakukan seperti apa yang telah mereka lakukan, maka dia akan mendapatkan balasan seperti apa yang mereka dapatkan. Apakah berupa kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat bagi siapa yang mencontoh dan meneladani para pelaku kebaikan di antara mereka, ataupun kehinaan dan kenistaan di dunia serta kesengsaraan abadi di akhirat bagi yang mengekor pengerangannya orang-orang yang berbuat keburukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir sebelum kita mengakhiri khutbah ini, ada suatu kisah yang dengan kisah ini kita akan mengetahui rahasia bagaimana Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang saleh dan berakhlak mulia. Satu kisah yang hendaknya menjadi pelajaran berharga terutama bagi kaum muslimat, yaitu kisahnya Hajar Ummu Ismail. Ketika Nabi Ibrahim membawa beliau dan Ismail yang ketika itu masih dalam masa susuan ke tempat yang gersang, tandus, tidak ada seorang pun ada di sana, bahkan tidak ada mata air yang bisa diminum airnya ketika itu, tempat yang akhirnya sekarang kita kenal dengan kota Mekah. Tatkala Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke tempat itu, kemudian beliau meninggalkan keduanya dan sedikit perbekalan berupa kurma dan air, maka Hajar mengejar Ibrahim seraya bertanya, wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada sesuatu pun. Hajar mengulang-ulang pertanyaan tersebut, sementara Ibrahim tidak sedikit pun menoleh kepada mereka, sampai akhirnya Hajar bertanya, Allahulladzi amaraka bihada, apakah Allah yang telah merintahkanmu untuk berbuat ini? Qala na'am. Maka Ibrahim jawab, iya. Idzan la yudayyi'una, kalau demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ternyata kepasrahan total itu bukan hanya diwarisi Ismail dari bapaknya saja, akan tetapi ibu beliau, Ummu Ismail Hajar, yang merupakan tauladan dan contoh dari kesempurnaan iman. Ketundukan juga merupakan tauladan dan contoh dari kesempurnaan iman, ketundukan dan kepasrahan terhadap apa yang menjadi perintah Allah. Keyakinan penuh tegas bahwasanya pasti pertolongan Allah itu akan datang bagi siapa yang mematuhi perintahnya. Bahwasanya Allah sedikit pun tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang tunduk pada ketentuannya. Maka tidak heran ketika demikian luar biasa kualitas bapak dan ibu, dengan izin Allah luar biasa pula kualitas sang anak. Wahai kaum muslimat, ambillah pelajaran dari kisah ini. Teladanilah Ummu Ismail, nenek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Hajar rahimahullah. Jadilah seorang muslimah yang betul-betul menyerahkan dirinya, memasrahkan dirinya, merendahkan dan menundukkan dirinya hanya kepada Allah semata. Jadilah seorang mukminah yang betul-betul yakin dengan apa yang Allah janjikan, dan dengannya jadilah seorang ibu yang siap untuk mencetak generasi yang akan datang, generasi yang berkualitas keislaman dan keimanannya, yang akan meneruskan kejayaan Islam sampai ke puncaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang sanggup mengambil pelajaran dari peri kehidupan orang-orang yang telah berlalu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.